Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan ru'yatullah, dalil-dalil Al-Quranul Karim dan juga As-Sunnah An-Nabawiyah tentang i'tiqad, keyakinan Rasul alaihi salatu wassalam wa sahabah wa tabi'in wa ahli sunnah, keyakinan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Azza wa Jal pada hari kiamat nanti. Kata Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa minal ayat, dan di antara ayat-ayat Al-Quran, fi isbati ru'yatillah, yang menetapkan kaum mukminin melihat Allah. Fi isbati ru'yatil mu'minina lillahi fid daril akhirah, qaulullah jalla wa ala, firman Allah di dalam surah Yunus ayat 26. Allah jalla wa ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, dan pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan, dan balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan adalah al-husna. Al-husna yakni al-jannah, surga. Wa ziyadah, dan ada balasan yang lain yaitu ziyadah, dan ditambahi ada ziyadah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman, al-muhsinun, akan diberi oleh Allah al-husna dan juga ziyadah. Yang paling paham tentang ayat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul alaihi salatu wasallam, beliaulah yang mendapatkan wahyu dan yang diperintahkan oleh Allah jalla wa ala untuk menjelaskan wahyunya. Sebagaimana telah kita bahas di awal pembahasan usul sunnah, fassarohar rasul alaihi salatu wassalam birru'yah. Nabi alaihi salatu wassalam menafsirkan ayat ini dengan ru'yah, ru'yatul mu'minin lillah. Yani ayat ini maknanya orang-orang yang berbuat ihsan, mereka mendapatkan pahala berupa surga dan juga melihat Allah Azza wa Jal. Ini makna ayat sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsiran ini bisa dilihat dalam hadis yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihihi, di dalam sahihnya, dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu. Dan dengan tafsiran ini pula para sahabat Nabi menafsirkan, wa fassaraha adadun minas sahabati birru'yah. Demikian pula para sahabat Nabi menafsirkan ayat ini dengan ru'yah, melihat Allah Azza wa Jalla. Lilladzina ahsanu, Dan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka akan mendapatkan al-husna, yakni al-jannah, wa ziyadah, dan ziyadah. Al-ziyadah yakni maknanya ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jal. Yakni hadihi ziyadah, al-ru'yah adalah ziyadah, al-husna al-jannah, surga. Wa ziyadah hiya ru'yatullah tabaraka wa ta'ala. Ziyadah itu adalah ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jal. Wa hiya afdalu minal jannah. Dan melihat wajah Allah ini afdal, lebih afdal daripada nikmat jannah, surga itu. Yani kenikmatan yang paling besar bagi ahlul jannah adalah melihat wajah Allah Azza wa Jal. Melihat Allah Azza wa Jal, itu kenikmatan yang paling besar bagi ahlul jannah. Zat yang selama ini disembah, zat yang selama ini memberi, zat yang selama ini kaum mukminin berdoa meminta kepadanya dan dikabulkan, zat yang selama ini memberikan pertolongan, kemudian kaum mukminin melihatnya pada hari kiamat. Ini nikmat yang paling besar. Wa hiya afdalu minal jannah. Wallahu yaqulu li ibadihi. Disebutkan dalam riwayat, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada hambanya kaum mukminin setelah kaum mukminin masuk surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Al-jannah, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang sangat besar. Ketika itu, ketika ahlul jannah sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, Allah berkata kepada ahlul jannah, turiduna syai'an azidukum. Wahai ahlul jannah, maukah kalian tambahan? Aturiduna syai'an azidukum. Maukah kalian sesuatu yang aku akan tambahkan kepada kalian? Fayaqulun, maka ahlul jannah menjawab kepada Allah, menjawab, alam tubayyib wujuhana, ya Allah, tambahan apa lagi? Bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih, ya Allah? Alam tudkhilanal jannah, alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah masukkan kita ke dalam surga dengan segala kenikmatannya? Wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah selamatkan kami dari neraka? Yakni ahlul jannah sudah merasakan nikmat yang luar biasa. Iya. Jadi segala sesuatu ada. Apa yang diingini ada. Sampai ada seorang yang minta kepada Allah di sorga, ingin bercocok tanam. Ya, padahal segala sesuatu ada. Tapi subhanallah, minta kepada Allah, ya Allah, ya, izinkan saya untuk bercocok tanam. Ya, padahal sudah diberi oleh Allah. Ya. Tetapi, minta kepada Allah. Diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa subhanallah. Ketika dia tanam, ya, benih, seketika itu juga tumbuh, seketika juga itu apa, mengeluarkan apa, buahnya, seketika itu juga panen luar biasa. Sangat banyak, sangat luar biasa. Iya. Wabillahi taufiq. Ya, ini segala sesuatu ada. Sampai ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika menceritakan hadis itu, ya, ada seorang yang ada di samping Nabi alaihi salatu wassalam, seorang badui. Ya Rasulullah, sepertinya yang minta bercocok tanam ini orang-orang Ansor ini. Karena orang-orang Ansor memang suka bercocok tanam. Fadhahikan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi tertawa. Ya Allah wa'alam, bisa jadi bukan Ansor. Ya mungkin kita juga bi'idnillah azza wa jal. Jadi segala sesuatu yang diingini syahidnya ada semuanya. Wabillahi taufiq. sampai ada ahlul jannah yang diperintah oleh Allah untuk minta, minta kamu sesukanya, minta, minta, minta sampai habis permintaannya. Sudah tidak bisa minta lagi karena semua sudah diberi. Sampai Allah sendiri yang mengingatkan, kamu ingin ini? Oh iya ya Allah. Kamu ingin ini? Iya ya Allah. Ingin ini? Iya ya Allah. Ternyata masih ada yang belum, apa? Ya. Diingatkan oleh Allah. Yani segala sesuatu sudah ada. Segala sesuatu sudah ada. Naam. Kalau kita sedang cerita surga dengan anak-anak, ya, kadang-kadang aneh pertanyaan anak-anak. Ya. Di sana ada pesawat enggak, Bi? Di sana ada mobil Pajero enggak, Bi? Di sana ada mobil ini, Bi? Apa jawaban kita? Kamu ingin apa saja, kalau kamu minta aja, diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa yang diingini? Tentunya sesuatu yang Allah kehendaki manusia menginginkannya. Ya. Apa saja ada. Di dunia ini mungkin kita tidak punya apa-apa. Tetapi fil jannah, di sorga, segala sesuatu yang diingini ada. Ya. Dan lebih dari itu, di antara kenikmatan ahlul jannah adalah dicabutnya al-ghil, al-hasad. Dihapuskan itu. Sehingga ahlul jannah yang paling rendah pun menganggap dirinya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dan tidak hasad dengan orang-orang yang ada di atasnya. Dalam keadaan seperti itu, segala sesuatu ada. Allah bertanya kepada ahlul jannah, "Turiduna syai'an azidukum?" Kamu ingin sesuatu? Kalian ingin sesuatu, aku tambahi kalian? Apa ya Allah? Bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih ya Allah? Bukankah engkau telah memberikan aku sorga ini itu? Sudah engkau berikan semuanya. Sudah diselamatkan dari neraka. Qala fayakshiful hijaba. Maka ketika itu Allah Azza wa Jal singkapkan hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim. Maka tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada mereka lebih dari sesuatu yang mereka cintai, lebih daripada melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Jelas di sini an-nazar ila rabbihim, melihat kepada Rabb mereka dengan apa? Dengan mata. Yakshiful hijab, hijabuhun nur, seperti disebutkan dalam hadis tadi. Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap hijab. Maka mereka melihat Allah. Dan tidak ada yang lebih mereka cintai dari apa yang Allah beri kepada mereka. Lebih daripada melihat apa? Allah. Hadal hadis. Hadis ini dalil bahwasanya melihat wajah Allah itu afdal minal jannah. Lebih afdal dari apa? Jannah. Mereka melihat Allah. Diajak bicara oleh Allah. Wa hadhihi ni'mah 'azimah. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan kewajiban kita sekali lagi adalah memintanya kepada Allah. Agar Allah masukkan kita ke dalam jannah. Fama yatana'amuna bi ni'matin wa la yajiduna afdala min ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala. Maka sungguh ahlul jannah tidak pernah merasakan nikmat dan tidak merasakan sesuatu yang lebih afdal daripada melihat wajah Allah Azza wa Jalla, daripada melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tafsiran ayat Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah mengatakan ala azidukum syai'an, ya, ada dalil. Turiduna syai'an azidukum. Kalian mau sesuatu yang aku tambah kalian dari surga yang sudah Allah berikan kepada mereka. Ternyata yang Allah berikan ini lebih afdal daripada mana? Al-jannah. Ikhwati fillah wa akhawati fillah rahiman rahimakumullah. Wal ahadithu. Kemudian pindah kepada pembahasan hadis. Setelah tadi menyebutkan ayat, ayat-ayat yang merupakan dalil ru'yatullah, termasuk ayat-ayat yang dijadikan syubhat oleh orang-orang Mu'tazilah untuk mengingkari akidahnya Rasul, ternyata itu justru menetapkan ru'yatullah. Kemudian hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam sangat banyak. Kata Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, wal ahadithu kama qulna balagat as-salasina fi isbati ru'yatillah. Adapun hadis-hadis Nabi, sebagaimana telah kita sebutkan di awal, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam balagat as-salasin, mencapai angka 30. Jadi 30 orang sahabat meriwayatkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah azza wajalla. Dan ini termasuk dari hadis-hadis yang mutawatir. Mutawatir. Orang-orang Mu'tazilah itu orang-orang yang sesat. Mereka membuat kaedah sendiri dan mereka bantah sendiri, mereka batalkan sendiri kaedah mereka. Apa di antara kaedah mereka? Mereka mengatakan kalau dalam masalah akidah, kita tidak mengimani kecuali yang hadisnya mutawatir saja. Kalau hadisnya ahad, diriwayatkan hanya satu orang sahabat, dua orang sahabat, tiga orang sahabat, tidak, kita tidak akan menerima. Itu masalah akidah. Tidak cukup dengan satu hadis. Tapi kalau mutawatir, baru kita meyakini. Ini kaidah mereka. Tapi coba kita lihat, buktikan. Pembahasan tentang ru'yatullah, melihat wajah Allah, melihat Allah azza wa jal, hadisnya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan khabar ahad, tetapi termasuk dari hadis-hadis yang mutawatir. Tetapi lagi-lagi mereka, orang-orang Mu'tazilah, tidak mengimani bab ini. Mereka sendiri yang membuat kaedah. Mereka sendiri yang menolaknya. Karena hawa nafsu sudah. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, mereka tetap di atas usul yang sahihah, pokok yang sahih. Selama itu hadis Nabi, selama itu hadis yang sahih, selama itu hadis yang hasan, hadis yang diterima, walaupun hanya satu buah hadis, maka kita ahlus sunnati wal jamaah meyakininya dalam semua bab. Baik dalam bab akidah, baik dalam bab ibadah, baik dalam masalah akhlak atau muamalah, ahlu sunnati wal jamaah mengambil semua sabda dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak dibeda-bedakan. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal sendiri ke Yaman? Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ilal Yaman. Rasul mengutus Mu'adz ke Yaman. Di tahun yang ke-10. Kila di tahun yang ke-9. Dan itu pertemuan terakhir dengan Mu'adz bin Jabal. Diantar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi memegang kudanya Mu'adz berjalan. Mu'adz di atas kuda. Diantar. Sampai pinggir kota Madinah. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Mu'adz, mungkin kamu kembali ke sini tidak menjumpai aku kecuali kuburku. Subhanallah, menangis Mu'adz bin Jabal mendengar sabda Nabi ini. Di satu sisi ingin tetap duduk bersama Rasul, di satu sisi ingin tetap bisa sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali lipat. Tetapi di sisi yang lain, beliau mendapatkan tugas yang lebih besar pahalanya daripada seorang duduk di Madinah. Karena Nabi tidak mungkin melakukan dan mengutus sesuatu yang mafdul. Dilepas Mu'adz bin Jabal ke Yaman sendiri. Diutus untuk mengajari ahlul Yaman agama Islam ini. Bukan hanya mengajari masalah zakat, masalah sedekah, tapi masalah akidah. Jadi masalah akidah, ya, walaupun ditetapkan atau hanya datang dari satu jalan hadis yang sahih, wajib untuk dia, Pak, diyakini. Innaka ta'ti qauman ahlul kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi ahlul kitab fil Yaman. falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka yang pertama kali engkau ajarkan kepada mereka adalah masalah akidah ini, aslul usul, pokok yang paling pokok. Ajari mereka kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Apakah Rasul mengutus 100 sahabat ke Yaman? Tidak, satu orang sahabat, Mu'adz bin Jabal. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Asy-Syaikh Rabi mengatakan hadis-hadis tentang ru'yah lebih dari satu, lebih dari dua, mencapai 30 sahabat. Bukan maksudnya bahwasanya permasalahan ini baru ditetapkan kalau ada 30 orang sahabat, tidak. Tetapi ini untuk membantah orang-orang Mu'tazilah yang mereka memiliki kaedah katanya kalau itu hadisnya mutawatir baru kita terima dalam masalah mada akidah. Sekarang bukti kejujuran mereka. Ini hadis. Bukan hanya satu. 30 hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ternyata tetap mereka ingkari. Ya subhanallah. Maha suci Allah. Hawa nafsu kalau sudah menguasai seseorang akan merusak timbangan hidupnya. Kata al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hadis-hadis tentang ru'yatullah balagat as-salasin, mencapai 30 hadis kama kulna, sebagaimana telah kita sebutkan di depan. Dan al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan riwayat-riwayat itu dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, bisa dirujuk dari kitab atau dalam kitab tersebut. Riwayat itu ada dalam buku tersebut. Ya. Nah, kalau kita baca dalam majelis kita ini, ya, tayib, luar biasa nih hadis. 30 hadis. Ya. Tetapi cukup isyarah bahwa hadis tersebut dinukilkan semuanya oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Di antaranya adalah hadis Jarir. Minha hadis Jarir. Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ini sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu, kita ulangi. Ya. Disebutkan dalam catatan kaki, ya, hadis tersebut. An Jarir bin Abdullah al-Bajali. Dari sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata, kunna inda an-nabi ali salatu wasalam, suatu saat kami di sisi Nabi ali salatu wasalam, fanadhara ila al-qamari, maka Nabi melihat kepada qamar. Nadhara ila, sekali lagi, nadhara ila fil lughatil arabiyah adalah dengan apa? Dengan mata. Hati-hati seorang berbicara. Ayat Al-Qur'an turun dengan lughatul arabiyah, maka harus difahami dengan lughatul arabiyah. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Kalau memang harus kembali kepada itu, asalnya demikian. Nadhara ila selalu dengan mata. Nabi alaihi salatu wasallam melihat ilal qamar. Apa ada yang memahami melihat yakni apa dengan hatinya? Kan tidak. Memahami hadis ini, nadhara ilal qamar, Nabi melihat kepada qamar, bulan, dengan mata beliau. Lailatul Badr, malam purnama, jelas bulat. Malam purnama mesti bulat ya. Ya, ada pernah malam purnama separuh? Ya. Tidak ada ceritanya. Yang ada adalah tertutup awan atau tidak, kan demikian. Malam purnama bulat sudah. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Subhanallah, jelas sekali ucapan Nabi ini. Kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian mudah melihat qamar ini. Ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan beliau melihat bulan. Kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan. Sahal, mudah, tidak berdesak-desakan. La tudhammuna fi ru'yatihi, tidak berdesak-desakan, tidak susah untuk melihat. Dimanapun manusia di dunia ini, semua melihat apa? Bulan. Apa yang kita lihat di Indonesia adalah yang dilihat juga di mana? Di Arab Saudi sana. Ya, ya. Wabillahi taufiq, mudah, tidak berdesak-desakan. Kullun yaraun, semuanya melihat. Kemudian Nabi mengatakan, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha fa fa'alu. Jika kalian bisa untuk tidak dikalahkan dan tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari, yakni subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yakni mada, al-asr, maka lakukanlah. Yakni di antara sebab untuk kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla adalah al-muhafadha ala sholawat, menjaga apa? Sholat. Sholat subuh, sholat asr, dan semua sholat-sholat kita. Hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat kalian. Wabillahi taufiq. Wa hadithu Abi Hurairah. Demikian pula hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Ini hadis yang kedua. An-nas qalu, manusia ketika itu, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kita melihat Allah nanti pada hari kiamat, ya Allah, ya Rasul. Bertanya, jelas pertanyaannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara, apakah kita akan melihat rabbana, rabb kita, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Qala, kemudian Nabi menjawab, hal tumaruna fil qamari lailatul badri laisa dunahu sahab, apakah kamu ragu-ragu kamu bisa melihat bulan di saat purnama dalam keadaan tidak tertutup oleh awan, kamu ragu-ragu tidak kamu bisa melihat qamar di saat itu? Kata para sahabat, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, kita tidak ragu-ragu, kita mesti bisa melihat qamar di malam purnama dan tidak ada penghalang. Qala, kemudian Nabi mengatakan, fahal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahab, fahal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahab, apakah kalian juga ragu-ragu sampai kalian kemudian berdebat bahwasanya kalian akan melihat Allah, afan, akan melihat syams, matahari, sementara tidak ada yang menghalangi berupa awan, apakah kamu ragu-ragu bisa melihat matahari ketika itu? Qalu, para sahabat mengatakan, la, tidak ya Rasulullah, kita yakin akan melihat bulan di saat purnama dan melihat matahari ketika tidak ada yang menghalangi, kita yakin itu, tidak ragu-ragu. Qala, kemudian Nabi mengatakan, fa innakum tarawnahu kadzalik, sungguh kalian betul-betul akan melihat Allah demikian pula. Ada yang tidak jelas dari ucapan Rasul ini? Tidak ada. Wabih, itu ucapan Rasul. Wabillahi taufiq. Ahadis kathirah, hadis-hadis yang sangat banyak, 30 sahabat meriwayatkan. Minha rawal al-Bukhari, rawa minha al-Bukhari jumlatan, sebagiannya diriwayatkan oleh al-Bukhari, wa Muslim kadhalik, dan juga diriwayatkan lima Muslim sebagiannya. Diingatkan di sini hadis-hadisnya sahih, sudah disepakati oleh kaum muslimin kesahihannya, indal Bukhari wa indal Muslim. Artinya ini betul-betul pasti ucapan Rasul, tidak diragukan. Hadza fima yata'allaqu birru'yah, sampai di sini yang terkait dengan ru'yatullah, masalah melihat Allah azza wa jalla. Ya. Bismillah. Ahlus sunnati wal jamaah selalu tunduk dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, meskipun sebagian manusia tidak menerima, atau banyak manusia tidak menerima. Dikatakan di sini oleh Syekh Rabi, wa innabat anil asma' wastauhasha minhal mustami', ahlus sunnah berpegang teguh dengan sabda Nabi itu dan meyakini semua sabda Nabi, meskipun pendengaran-pendengaran sebagian manusia merasa berat, membenci, risih mendengar hadis-hadis tadi. Subhanallah, ada sebagian orang yang Allah uji dengan seperti itu, mendengar sabda Nabi ini rasanya apa? Berat, tidak mau dengar, lari, jika mungkin memasukkan semua ujung-ujung jari, semua jari masuk, ya, kalau bisa, ya, agar tidak mendengar sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Wabillahi taufik. Sebagian orang seperti itu. Tetapi ahlus sunnah tidak peduli dengan apa yang ada pada sebagian atau kebanyakan manusia. Dan memang ada orang-orang yang seperti itu. Telinganya ini tidak mau mendengar sabda Nabi. Risih, berat, benci. Yakni tentu yang benci ini adalah asma' ahlil batil. Pendengaran-pendengaran ahlul batil. Ahlul bidah. Amma ahlul haq. Adapun ahlul haq. Ahlus sunnati wal jamaah. Fayatalaqawnaha bisudurin rahbah. Adapun sifat ahlus sunnah, ahlul haq. Ketika mendengar hadis-hadis tadi, didengar dengan baik-baik dan diterima dengan dada-dada yang lapang. Karena tugas kita adalah hanya mengimani. Wa innama 'alaihil imanu biha. Dan sungguh tugas kita adalah mengimani semua sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Lamma dhaharat al-fitnah wa inkaru ru'yatillah wa hunaka unasun yushawishun qala mithla hadzal kalam. Jadi kewajiban kita adalah mengimani di saat manusia terfitnah, di saat manusia tidak menerima, sudah itu urusan mereka, bainahum wa bainallah, kita juga bainana wa bainallah, tugas kita adalah mengimaninya. Kemudian di sini kita diingatkan oleh Syekh Rabi dengan sebuah nikmat yang kita harus sadar dengan nikmat ini. Beliau bertanya kepada kita dan kita diminta untuk menjawab. Hal ahadukum yushawwash min hadithi Abi Hurairah wa ayat ar-ru'yah? Syekh bertanya kepada murid-murid beliau dalam majelis ini. Apakah ada di antara kalian ketika mendengar ayat-ayat tentang ru'yah, ketika mendengar hadis-hadis tentang ru'yah, kemudian terganggu telinganya? Sempit, marah, benci, tidak suka, ditanya. Beliau langsung menjawab, la ahad, tidak ada di antara kalian yang seperti itu. Alhamdulillah, kita pun demikian. Mendengar hadis ini, alhamdulillah Allah mudahkan kita menerima, ya atau tidak? Alhamdulillah. Dan juga hadis-hadis yang lain, ketika Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan atau meyakini sebuah keyakinan, ya, atau mengucapkan sebuah amalan ucapan yang tidak diajarkan oleh Nabi, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Hadis ini kita dengar dengan baik, kita terima dengan lapang. Alhamdulillah. Demikian juga ketika kita mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena segala sesuatu yang baru dalam agama ini yang tidak diajarkan oleh Rasul adalah mada bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan semua kebid'ahan itu dhalalah, kesesatan. Kita mendengar dengan tenang. Bersyukur, mengimani. Termasuk juga hadis-hadis tentang ru'yah. Ketika kita mendengar Rasul mengatakan satarauna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian. Apakah ada hati kita, telinga kita yang merasa berat? Ah, masa? Masa seperti itu? Ah, tidak. Ditinggal pergi. Wallahi demi Allah, ini nikmat yang sangat besar. Semua hadis Nabi yang didengar oleh kita, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wahada fadlullah. Ini keutamaan Allah. Semata-mata keutamaan Allah. Nikmat dari Allah. Kita mendengar. Mau mendengar. Ketika mendengar tentang siwak, kita mencintai juga. Tidak seperti apa yang dikisahkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ada seorang ketika disebutkan hadis tentang siwak, keutamaan siwak, dia mengambil siwak kemudian dimasukkan ke dalam duburnya. Adapun siwak untuk saya ini pantasnya masuk ke dalam dubur. Dia masukkan dalam dubur. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan Rasul sedang menyampaikan tentang siwak di hadapannya. Kemudian dia mengatakannya, Rasulullah, ada siwak indi. Ya. Siwak ini di sisi saya bukan di mulut, tetapi di mana? Dubur. Ya. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena telinganya tidak mau menerima hadis Nabi SAW. Ya. Kemudian diadab oleh Allah. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Tiba-tiba orang ini sakit perut. Ya. Besar perutnya. Ya. Seperti orang hamil. Besar, besar, besar. Sampai kemudian keluar dari duburnya hewan seperti mana? Seperti tikus. Yang merobek isi perutnya. Sampai dia mati. Dan sampai disebutkan bahwasanya penduduk melihat hewan itu dan rame-rame untuk apa namanya? Memukulnya, membunuhnya. Ya. Tayyib. Dan itu azab bagi orang-orang yang apa namanya? Menghina sunnah Nabi SAW. Apalagi babul akidah, bab akidah. Demikian Syekh rahimahullah mengingatkan nikmat ini kepada kita. Hal ahadukum yushawwas min hadithi Abi Hurairah au ayat ar-ru'ya, apakah ada di antara kalian yang merasa terganggu dengan hadis Abu Hurairah tadi, dengan ayat ru'ya? La ahad, tidak ada, walhamdulillah. Wala yanwu sam'uhu anha, dan telinga ini mampu untuk menerima, walhamdulillah. Lakin asma'a ahlil batil tanbu anha. Adapun pendengaran-pendengaran ahlul batil merasa berat, merasa marah untuk mendengar hadis-hadis ini. Fayaquluna mithla hadzal kalam. Kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik terkait dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu ahlul batil. Kemudian di akhir pembahasan ini, Syekh Rabi memberikan keterangan tentang ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan, wa alla yarudda minha harfan wahida, dan hendaknya ahlus sunnati wal jamaah dan bahkan seluruh manusia seharusnya tidak menolak berita-berita dari Rasul walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf. Allah yarudda minha harfan wahida. Semua yang datang dari Rasul tidak boleh ditolak. Walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf. Ya. Dan sekarang timbangan manusia terbalik. Kalau ucapan manusia biasa yang dikultuskan semuanya dibenarkan. Tidak peduli. Walaupun menyelisih sabda siapa? Rasul. Tetapi menolak sabda Rasul enteng-enteng saja. Coba apa yang diajarkan oleh para ulama kita, mendidik murid-muridnya. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada ucapanku yang menyelisihi ucapan Rasul, buang ucapanku. Ambil ucapan Rasul. Alaihi salatu wassalam. Tolak ucapan saya. Jangan tolak ucapan Rasul. Jangan karena ucapan saya, engkau tolak ucapan Rasul. Alaihi salatu wassalam. Dan adalah Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan, kullun yuraddu qawluhu wa yuqbalu. Semua orang bisa diterima ucapannya atau ditolak. Illa sahibah hadzal qabr, kecuali yang dikubur di sini. Menunjuk kuburan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ucapan manusia, siapapun, hatta Abu Bakar As-Siddiq, bisa diterima, bisa ditolak. Tetapi ucapan Rasul alaihi salatu wassalam selalu benar dan tidak boleh ditolak. Walau harfan wahida, meskipun hanya satu apa? Huruf. Kenapa demikian? Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. Karena Rasul alaihi salatu wassalam yang beliau ucapkan bukan dari hawa nafsu beliau alaihi salam. Tetapi yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu Allah Azza wa Jal. La yakulu illa haqqa. Nabi alaihi salatu wasallam tidak berbicara kecuali hak. Mesti hak. Walaupun Nabi dalam keadaan marah. Walaupun Nabi dalam keadaan tidak ridha. Ya, ucapan beliau selalu apa? Hak. Beda dengan kita. Kalau sudah dalam keadaan marah. Terkadang timbangan kebenaran itu. Ya, tidak lagi diingat, melampaui batas. Ya. Dan kita bisa merasakan. Kita berbuat bisa melampaui batas ketika dikuasai oleh apa? Kemarahan. Dan kita menyesal setelah itu. Karena kita tahu, kita sendiri yakin itu salah. Tetapi Rasul alaihi salatu wassalam, semua yang keluar dari lesan beliau hak. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, selalu menulis semua yang diucapkan oleh Rasul. Semua ditulis, semua ditulis. Jadi penulisan hadis itu sudah ada sejak zaman siapa? Rasul. Sudah ada sejak zaman Rasul. Ya. Hanya saja Rasul melarang untuk menggabungkan dalam satu lembar ayat-ayat Al-Quran dengan apa? Hadis. Tidak boleh digabungkan. Ya. Agar tidak tercampur antara Al-Quran dengan ucapan siapa? Rasul. Alaihi salatu wassalam. Ya. Selalu ditulis oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Sampai ada sebagian yang mengatakan, wahai Abdullah, apakah kamu menulis semua ucapan Rasul? Walaupun beliau dalam keadaan marah, kamu tulis juga. Ya. Yani la taktub an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yani jangan ditulis kalau pas beliau marah. Wa huwa basyarun yatakallamu fi halir ridha wal ghadab. Beliau manusia yang juga marah, ya. Dan beliau berbicara juga ketika marah. Yani jangan ditulis ketika beliau marah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Maka sampai berita ini kepada siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Nabi pun mengatakan kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, uktub, tulis. Apapun keadaannya saya, apapun keadaannya engkau lihat diriku, marah atau tidak, uktub, tulis. Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, la yakhruju illa haqqun, tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali hak. Alaihi salatu wassalam. Qala Allahu fi sya'ni, Allah berfirman tentang apa yang diucapkan oleh Rasul, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasul itu dari hawa nafsunya dalam semua keadaan. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kewajiban kita adalah membenarkan dan meyakini semua sabda Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak mengingkarinya walau harfan wahidan, meskipun satu huruf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.